Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, fa ma'asyar al-ikhwah kaum muslimin yang saya muliakan, walhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala kembali mengumpulkan kita di masjid yang mubarakah ini, Masjid Ar-Rahmah, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih hamba-hambanya yang beriman, telah memilih hamba-hambanya yang bertakwa, yang Allah Azza akan menyampaikan kebaikan kepada dirinya. Tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan al-hidayah sampai kepada orang-orang tersebut, sampai kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, maka ketika kita diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk beramal soleh, maka hendaknya kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah jalla wa'ala. Ini poin yang pertama sekali dan yang paling utama. Karena ketika kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal telah berjanji akan menambah kenikmatan-kenikmatan tersebut. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian mau bersyukur dengan kenikmatan-kenikmatan yang telah aku karuniakan, kata Allah Jalla wa'ala, la azidannakum, pasti dan pasti akan aku tambahkan. Kalau kita mau menelaah lebih dalam ayat yang mulia ini, di sana ada yang disebut dengan nun taukid, la azidannakum. Artinya huruf nun at-taukid di dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya pasti dan pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan menambah kenikmatan tersebut jika bersyukur. Kemudian poin yang kedua yang harus kita perhatikan ketika kita telah diberikan kemudahan sekian banyak untuk beramal soleh, mengamalkan amalan-amalan ketaatan, adalah meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala as-sabat. Meminta agar Allah subhanahu wa ta'ala terus membimbing kita di atas jalan amalan-amalan ketaatan ini. Jangan sampai kita tidak meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ini fuqara, kita ini orang-orang yang butuh kepada Allah jalla wa'ala. Kita tidak bisa mengamalkan amalan soleh tanpa bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah tanpa bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa melakukan puasa sunnah ataukah wajib tanpa bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ketika kita telah dimudahkan, banyak-banyaklah meminta as-sabat, kekokohan, agar terus Allah Azza wa Jalla mudahkan kita dalam beramal soleh, dalam mengamalkan amalan-amalan ketaatan. Bahkan sekelas Nabi SAW saja, beliau adalah orang yang paling mulia, pun masih meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon agar Allah Jalla wa Ala tetap mengokohkan beliau di atas jalan kesolehan, di atas jalan amalan-amalan ketaatan. Di antara doa yang ada di diri Rasul sallallahu alaihi wasallam dan lisan beliau selalu basah dengan doa ini adalah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, kokohkanlah hatiku ini di dalam mengamalkan amalan-amalan agamamu ya Allah, amalan-amalan kesolehan, amalan-amalan ketaatan. Ini doa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala al-muqallib, maha membolak-balikkan hati hambanya. Bahkan di dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengkisahkan kepada kita, ada seorang yang pagi harinya masih dalam keadaan beriman, yusbihu mu'minan wa yumsi kafira, akan tetapi dia mendapati sore harinya dalam keadaan telah kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kufur atas kenikmatan-kenikmatan Allah, keluar dari agama Islam. Begitu pula kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang lain lagi, yumsi mu'minan, sore harinya dia masih beriman. tidur malamnya dia masih beriman, wa yusbihu kafiron, akan tetapi ketika dia bangun di pagi harinya, esokan harinya dia telah mendapati dirinya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi beriman kepada Allah jalla wa ala. Sangat mudah Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan hati hamba-hambanya. Oleh karenanya kita diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dianjurkan untuk selalu memohon agar diberikan kekokohan di dalam amalan-amalan soleh dan ketaatan. Kaum muslimin yang saya muliakan, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian rutin kita dalam membaca karya Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi alaihi rahmatullah di dalam risalah beliau yang berjudul Arba'in An-Nawawiyah. Dan alhamdulillah pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan hadis yang ke-6 yang berkaitan dengan perkara al-halal telah jelas, begitu pula perkara al-haram telah jelas di dalam syariat Allah dan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Jadi semuanya telah jelas antara al-halal dan al-haram. Yang di tengah-tengahnya ada perkara yang samar-samar, yang syubhat, yang telah kita jelaskan perinciannya pada pertemuan yang lalu. Dan pada malam hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pada hadis yang ke-7. Berkata al-musannif alaihi rahmatullah, al-imam an-nawawi alaihi rahmatullah berkata, an Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus ad-Dari radhiyallahu taala anhu, dari sahabat yang mulia Abu Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, ad-dinun nasihah, agama ini adalah nasihat. Qulna, berkata sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berada di sekitar beliau, bertanya kepada Rasul alaihi salatu wasallam, liman, bagi siapa nasihat-nasihat tersebut, untuk siapa nasihat itu wahai Rasulullah? Qal, maka beliau melanjutkan sabdanya, lillahi, nasihat tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala, wali kitabihi, dan untuk kitab Allah jalla wa ala, wali rasulihi, dan untuk rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wali aimmatil muslimin wa ammatihim, dan untuk penguasa-penguasa kaum muslimin dan masyarakat awamul muslimin secara umum. Jadi ada 5 pihak yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang berhak mendapatkan adanya nasihat. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala, yang kedua Al-Qur'anul Karim kitabnya, yang ketiga rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang keempat penguasa kaum muslimin, dan yang kelima adalah awamul muslimin, masyarakat di sekitar kita dari saudara-saudara kita kaum muslimin. Ini adalah hadis yang sahih yang dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah dalam nomor hadis ke-55. Kaum muslimin yang saya muliakan, hadis ini datang dari seorang sahabat yang mulia, Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari, Tamim ibn Aus Ad-Dari. Beliau adalah salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke dalam Islam pada tahun 9 Hijriah. Pada tahun 9 Hijriah, yaitu 9 tahun setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah menuju kota Al-Madinah. Maka Tamim Ad-Dari berislam setelah 9 tahun hijrahnya Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau adalah satu-satunya sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Nabi alaihi salatu wasallam meriwayatkan hadis dari beliau. Kebiasaan yang ada di sisi sahabat Rasul adalah sahabat-sahabat Rasul yang meriwayatkan hadis, mengambil ilmu dari Nabi alaihi salatu wasallam. Akan tetapi berbeda. Kalau Tamim Ad-Dari, hadisnya, ilmunya yang diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini adalah keutamaan dari seorang Tamim Ad-Dari yang beliau memberikan riwayat, memberikan ilmu kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam sebuah hadis yang dikenal dengan hadis Al-Jassasah. Hadis ini adalah hadis yang ma'ruf, sebuah kisah yang dihikayatkan, diceritakan oleh Tamim Ad-Dari ketika beliau masih dalam keadaan kufur, belum berislam. Disebutkan dalam sebuah periwayatan beliau masih beragama Nasrani, masih beriman kepada Nabiullah Isa. Tamim Ad-Dari di suatu kisah tersebut pernah berlayar, dan pada saat beliau berlayar bersama rombongannya. Kapalnya terombang-ambing di tengah lautan. Setelah kapalnya terombang-ambing tersebut, akhirnya beliau dan orang-orang yang berada di kapal tersebut terdampar di sebuah pulau. Pada tengah malam, gelap gulita. Akhirnya Tamim Ad-Dari beserta orang-orang yang berada di kapal tersebut menunggu waktu pagi agar bisa mengetahui di mana posisi kita sekarang ini. Karena beliau tidak mengetahui di mana posisinya, tengah malam gelap gulita terdampar di sebuah pulau. Akhirnya keesokan harinya, matahari mulai terbit dan terlihatlah beliau ada di sebuah pulau. Kemudian mereka turun semua. Di awal kali turun dari kapal dan masuk kepada pulau yang asing tersebut bagi mereka, mereka menemui sebuah binatang yang sangat besar sekali, yang memiliki bulu yang sangat banyak. Sampai disebutkan di dalam riwayat tersebut bahwasanya binatang tadi tidak terlihat antara bagian depan dan belakangnya, tidak bisa terbedakan karena banyak dikelilingi bulu-bulu di dalam tubuh binatang yang besar tersebut. Bagian depannya tidak kelihatan, bagian belakangnya tidak kelihatan, samar. Semuanya sama. Maka Tamim Ad-Dari beserta rombongannya ketakutan. Tamim menanyakan kepada dia, "Man anti? Siapa engkau?" Maka kata binatang tersebut, "Aku adalah Jassasah." Jassasah adalah nama hewan yang buas tadi, yang besar, banyak bulunya sekali. Banyak sekali bulunya. Yang akhirnya binatang tersebut memerintahkan kepada Tamim Ad-Dari untuk pergi ke suatu tempat. "Kalian tidak usah mengurusiku, aku tidak akan mengganggu kalian," kata Al-Jassasah. Dia merintahkan Tamim Ad-Dari beserta rombongannya untuk pergi ke suatu tempat yang sudah tua sekali. "Tempat di sana ada seorang yang menunggu kalian. Ada seorang di sana yang menunggu kalian," kata Al-Jassasah. Akhirnya Tamim Ad-Dari bergegas ke rumah tua tersebut dan mendapati seorang yang sedang dirantai tangan dan kakinya dengan rantai besi yang sangat kuat. Akhirnya Tamim Ad-Dari mengatakan, "Siapa dirimu?" Maka dia membalas, "Kabarkan dulu siapa kalian." Maka Tamim Ad-Dari beserta rombongan mengatakan, "Kami adalah seorang atau rombongan dari bangsa Arab, terlebih khususnya dari bangsa Yaman, yang terdampar di pulau ini. Siapa dirimu?" Dia masih tidak mau menjawab. Orang tadi menanyakan kembali, "Aku ingin mendengar dan aku telah lama menunggu bangsa Arab datang ke pulau ini. Apakah telah ada di bangsa Arab, di tengah-tengah kalian, seorang yang bernama Ahmad mengaku sebagai nabi terakhir datang di tengah-tengah kalian dan diutus katanya oleh Allah Subhanahu wa taala?" Maka Tamim Ad-Dari pun mengiyakan, "Iya, ada seorang nabi yang baru datang yang bernama Muhammad, penerus Nabiullah Isa." Maka setelah orang tersebut mendapatkan informasi tadi, dia mengatakan, "Kalau begitu sebentar lagi aku akan keluar. Aku akan terbebas dari rantai-rantai besi ini yang membelenggu diriku." Kemudian di dalam kisah tersebut, di dalam riwayat tersebut disebutkan tentang 3 perkara yang ditanyakan oleh orang tadi kepada Tamim Ad-Dari. Perkara yang pertama yang berkaitan dengan sebuah negara yang bernama Baisan. Yang kedua, mata air Zughar. Dan yang ketiga adalah danau Tabariyah. Ketiga ini ditanyakan kepada Tamim beserta rombongannya oleh orang tadi. "Bagaimana kabarnya tentang negara Baisan? Apakah masih banyak pohon kurma yang tumbuh di sana?" Kata Tamim, "Masih banyak, masih subur." "Bagaimana mata air Zughar? Apakah masih banyak mata air yang keluar darinya?" "Masih banyak." "Begitu bagaimana danau Tabariyah? Apakah masih melimpah air yang ada di danau tersebut?" "Naam." Disebutkan Tamim, "Masih melimpah airnya, tidak kurang, walhamdulillah." Maka kata orang tadi, "Tunggulah. Ada suatu saat di mana negara Baisan, mata air Zughar dan danau Tabariyah tadi tidak akan menghasilkan apapun. Negara Baisan akan kering kerontang. Mata air Zughar tidak akan keluar lagi airnya. Begitu pula danau Tabariyah tidak akan lagi menghasilkan air. Kering kerontang semuanya. Yang biasanya dimanfaatkan untuk manusia melangsungkan kehidupan mereka sehari-hari, ini tidak bisa lagi dimanfaatkan oleh manusia yang berada di sekitar tempat-tempat tersebut." Akhirnya setelah mendapatkan 3 informasi tersebut, Tamim Ad-Dari beserta rombongannya bertanya kepada dia, siapa dirimu? Maka dia mengatakan, ha ana dajjal, ketahuilah aku adalah dajjal. Maka Tamim Adz-Dzari belum mendapatkan kabar tentang siapa dajjal ini menurut versi Islam, karena beliau belum berislam. Akhirnya beliau singkat cerita keluar dari pulau tersebut dan menuju kota Al-Madinah, mendatangi Nabi SAW untuk beriman, untuk mengakui bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mendapatkan hidayah. Ketika setelah beliau berislam, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, barulah Tamim Adz-Dzari mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya aku beserta rombonganku terdampar di sebuah pulau. Aku bertemu hewan yang bernama Jassasah. Akhirnya diceritakanlah riwayat tersebut. Kemudian Nabi SAW yang ketiga itu berada di masjid beliau, di Masjidin Nabawi, setelah mendengarkan kisah secara lengkap dari Tamim Adz-Dzari, beliau naik alaihi salatu wasalam kepada mimbar beliau. Naik ke mimbar beliau dan sahabat-sahabat Rasul masih berkumpul di tengah-tengah masjid Rasul SAW. Makanukum makanukum, kata Rasul alaihi salatu wasalam. Tetap kalian berada di tempat-tempat kalian. Seraya Rasul SAW mengatakan, telah datang kepada kami seorang yang berasal dari negara Yaman yang bernama Tamim Adz-Dzari, dan dia telah bertemu Dajjal yang telah aku sifatkan kepada kalian, yakni kepada sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, persis seperti apa yang telah diceritakan oleh Tamim Adz-Dzari, menunjukkan risalah yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Benar apa yang dikisahkan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabat beliau. Padahal sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, begitu pula Nabi alaihi salatu wasallam, belum pernah mengunjungi pulau tadi di mana Dajjal dikurung, terbelenggu. Akan tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengetahui tentang alamat-alamat, tanda-tanda dari Dajjal tersebut, termasuk informasi yang disampaikan oleh Dajjal tadi tentang tiga perkara yang akan semuanya kering kerontang, tidak bisa lagi dimanfaatkan oleh manusia yang berada di sekitarnya. Itu telah disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam kepada sahabat-sahabat beliau. Maka Nabi alaihi salatu wasallam meriwayatkan hadis dari Tamim Adz-Dzari tadi kepada sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Tamim Adz-Dzari adalah satu-satunya sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ilmunya diambil oleh Nabi alaihi salatu wasallam dan disampaikan kepada sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum arbahum. Ini keutamaan dari Tamim Adz-Dzari. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak curiga, apakah benar kamu menyampaikan informasi ini? Padahal baru bertemu dengan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mempercayai Tamim Adz-Dzari. Maka ini keutamaan yang mulia bagi Tamim Adz-Dzari, yang biasanya Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu meriwayatkan dari Nabi. Begitu pula sahabat-sahabat yang lainnya, akan tetapi Tamim Adz-Dzari seorang yang Rasul alaihi salatu wasallam meriwayatkan dari beliau, mengambil ilmu beliau dan disampaikan kepada sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Maka ini adalah keutamaan yang dimiliki oleh Tamim Adz-Dzari. Beliau meriwayatkan hadis ini. Ad-dinu an-nasihah. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya agama ini adalah nasihat. Dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya pondasi utama di dalam al-Islam, ajaran Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, adalah adanya nasihat. Karena kita ini adalah hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu melakukan kesalahan. Sebagaimana hadithul Qudsi, Rasul sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala, kata Allah jalla wa ala di dalam hadith Qudsi tersebut, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una billayli wan nahar, sesungguhnya kalian adalah hamba-hambaku yang akan selalu melakukan kesalahan, akan selalu melakukan dosa di siang dan malam kalian. Ini Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui hakikat hamba-hamba ciptaannya. Jadi Allah yang mempersaksikan kita adalah seorang hamba yang selalu berbuat maksiat, selalu berbuat kesalahan. Wa na'aghfiru dzunuba jami'a, kata Allah jalla wa ala, dan aku adalah seorang zat atau sebuah zat yang akan mengampuni seluruh dosa kalian. Jadi ketika setiap kesalahan kita lakukan, setiap dosa kita lakukan, tidak bisa kita hindari, pasti kita terjatuh di dalam dosa tersebut, kemaksiatan tersebut. Maka target utama kita adalah bagaimana kita bisa memperoleh maghfirah, ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita adalah insan yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan dosa, butuh yang namanya nasihat dari orang yang lain tentunya. Dari orang lain menasihati kita agar orang-orang yang lain bisa meluruskan ketika kita salah. Bisa mengembalikan kita ke koridor, ke jalan yang benar ketika kita menyeleweng, mengikuti perangkap-perangkap syaitan. Kita bisa berada di atas koridor Al-Quran, berada di atas jalan As-Sunnah berdasarkan firman Allah dan sabda Nabinya alaihi salatu wassalam. Oleh karenanya adanya nasihat. Dan di antara sifat seorang mukmin yang hakiki adalah seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Asr, yang mereka akan selamat dari kerugian. Allah Jalla wa Ala mengatakan di dalam ayat yang mulia, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya seluruh manusia, seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala pasti akan mendapati dirinya sedang merugi. Mereka bukan orang-orang yang beruntung masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, merugi mereka. Akan masuk ke dalam neraka Allah Jalla wa Ala. Ini mayoritas manusia. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal insana lafi khusr, seluruh manusia akan masuk dalam kerugian yang nyata. Dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala 4 golongan, illal ladzina amanu wa amilussolihat wa tawashaw bilhaqqi wa tawashaw bissabr. Dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala 4 golongan yang akan selamat dari kerugian-kerugian tersebut. Yang akan selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, amanu, mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amilussolihat, dan mereka yang beramal soleh, melakukan amalan-amalan ketaatan. Wa tawashaw bilhaq, dan mereka yang saling mewasiati, menasehati di atas al-haq, di atas kebenaran. Wa tawashaw bissabr, dan mereka yang senang menasehati, saling menasehati di atas kesabaran. Jadi bentuk at-tawashaw, saling berwasiat, saling menasehati, adalah sifat seorang mukmin yang hakiki, yang akan selamat dari kerugian, yang akan selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. At-tawashi bil haqq wa tawashi bis sabr. Saling menasihati di atas al-haq, saling menasihati di atas kesabaran. Kita terus berada di atas al-haq. Seorang yang berada di atas kebenaran, seorang yang berada di atas al-haq, jalannya tidak akan mulus. Akan ada fitnah, akan ada cobaan, akan ada segala macam kesakitan. Kalau kita berada di atas kebenaran, lalu kita mau berjalan mulus di atas kebenaran tersebut, maka ini adalah satu hal yang mustahil. Kenapa? Junjungan besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, adalah seorang yang berjalan di atas al-haq dan dijamin akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, dan beliau adalah orang yang telah diludahi oleh musyrikin. Beliau adalah orang yang dilempari kotoran oleh musyrikin. Dikatakan sebagai seorang sahir, tukang sihir yang gila, majnun. Ini perjalanan seorang yang berada di atas al-haq, berada di atas kebenaran, tidak akan mulus. Ada ujian-ujian di sana. Dan itu adalah hikmah besar dari Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Jalla wa Ala mengetahui di mana, sampai di mana keimanan hambaku ini ketika dia berada di atas al-haq. Apakah dia berada di atas kebenaran berdasarkan kejujuran ataukah berdasarkan kedustaan? Apa dia berada di atas al-haq hanya ingin mengikuti kemayoritas manusia, atau benar-benar yakin di dalam hatinya yang sedang dia jalani agama Islam adalah benar-benar al-haq, atau hanya sekedar mengikuti ayahnya, ibunya yang beragama Islam? Itu semua akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan terlihat hasilnya, nanti akan terlihat siapa yang benar-benar mengakui Islam adalah agama yang hak. Dia akan terus berada di atas al-Islam. Akan tetapi yang hanya sekedar ikut-ikutan, maka dia akan cepat berpaling dari agama al-Islam yang mulia ini. Begitu pula kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling menasihati di atas kesabaran. Karena yang namanya al-haq, kebenaran dan kesabaran saling berkesinambungan, saling berkolerasi, berhubungan erat. Kita berjalan di atas kebenaran harus dibarengi dengan kesabaran. Kata Allah Jalla wa Ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan bagi mereka orang-orang yang sabar, bighairi hisab, dengan balasan yang tidak ada batasannya. Oleh karenanya bersabarlah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Letih, memang letih. Capek, memang capek. Itulah agama Islam. Itulah agama Allah Subhanahu wa taala. Kita harus salat 5 waktu, kita harus puasa di bulan Ramadan, kita harus bersedekah, kita harus ini, kita harus itu, beramal soleh. Sebuah kesulitan, sebuah keletihan, iya. Tapi kalau kita mau bersabar di atas keletihan-keletihan tersebut, maka berbuah syurga Allah Subhanahu wa taala yang nanti kita tidak akan merasakan keletihan. Kenikmatan yang abadi. Kenikmatan yang akan terus ada. Ketika kenikmatan yang ada di dunia ini hanya sementara. Nikmat makanan yang kita makan hanya bertahan 2-3 jam selesai. Nikmat nikmat minuman setelah dahaga yang kita rasakan selesai sebentar saja. Nikmat keluarga, anak keturunan selesai, akan berakhir dengan berakhirnya dunia ini. Akan tetapi nikmat di sisi Allah Subhanahu wa taala akan terus berlangsung abadi selama-lamanya. Oleh karena itu ikhwati fillah, kaum muslimin yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersabar di atas jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun bersabar harus dibarengi ketika kita menahan diri dari kemaksiatan. Jadi tidak hanya satu sisi bersabar di atas ketaatan. Sabar sholat berjamaah, sabar puasa Ramadan, sabar ini, sabar itu. Tidak itu saja. Ada sisi yang lainnya, itu sabar untuk tidak melakukan kemaksiatan. Karena kemaksiatan itu menggiurkan. Kemaksiatan itu adalah sesuatu yang lezat di pandangan dunia. Maka kita diperintahkan untuk bersabar. Jangan kita mengambil kenikmatan-kenikmatan yang sesaat, yang akan mengorbankan kenikmatan-kenikmatan yang abadi kelak di syurga Allah Subhanahu wa taala. Sabar untuk kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar kita untuk tidak berkhianat. Sabar kita untuk tidak berghibah. Sabar kita untuk tidak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan lainnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Butuh kesabaran. Oleh karenanya kata Allah Jalla wa ala, mereka di antara orang-orang yang akan selamat dari kerugian, yang akan selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala, yang saling menasihati di atas al-haq dan saling menasihati di atas as-sabr, kesabaran. Maka hakikat dari agama ini adalah nasihat. Kita memberikan nasihat dan mendapatkan nasihat. Maka ketika kita mendapatkan nasihat dari orang lain, dari teman kita, jangan kita marah. Bersyukur, berterima kasih. Karena artinya dia telah cinta kepada kita. Dia tidak ingin kita berada di jalur yang salah. Dia tidak ingin kita berada di neraka Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin kita bersama-sama di syurga Allah Jalla wa ala bersama Nabi kelak. Ketika mendapatkan nasihat, bersyukur, berterima kasih. Walhamdulillah ada yang mengingatkan. Bayangkan ketika kita melakukan kemaksiatan tanpa ada yang menasihati kita. Apa jadinya kita? Akan terus menerus berada di kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Maka ketika Nabi SAW mengatakan ad-dinun nasihat, hakikat agama ini adalah nasihat yang diberikan seorang muslim kepada yang lainnya. Maka sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Rasulullah, untuk siapa nasihat tersebut?" Karena nasihat ini cakupannya sangat luas. Salah satu sisinya adalah dari muslim kepada muslim yang lainnya. Dan yang lainnya ada pula yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 5 pihak. 5 perkara yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam di dalam hadis yang mulia ini. Kepada siapa wahai Rasulullah nasihat tersebut ditujukan? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lillah. Yang pertama kali nasihat tersebut adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Maksudnya adalah agar kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nasihat untuk Allah hakikatnya adalah nasihat untuk diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala telah menasihati kita untuk melakukan amalan yang namanya keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka hamba-hambaku, kata Allah Jalla wa'ala, aku perintahkan kecuali untuk mereka mengikhlaskan amalan-amalan mereka, memurnikan amalan-amalan ketaatan mereka. Jangan diselewengkan amalan ketaatan untuk si fulan, untuk si A, untuk si B, untuk tetangga. Jangan. Murnikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diantara bentuk nasihat lillah, karena Allah Subhanahu wa taala dan untuk Allah Jalla wa ala, adalah ketika kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, memurnikan amalan-amalan ibadah kita murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid, kaum muslimin yang saya muliakan, seperti yang telah kita ketahui bersama, terbagi menjadi 3 poin utama. Yang pertama adalah tauhid al-uluhiyah. Yang kedua adalah tauhid ar-rububiyah. Yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Tauhid al-uluhiyah adalah tauhid yang berkaitan dengan amalan kita, amalan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melakukan sholat, ikhlas kepada Allah, berpuasa, ikhlas, bersodakah, ikhlas, tersenyum kepada tetangga, ikhlas, menginfakkan harta, ikhlas, semuanya. Amalan-amalan soleh, kita niatkan ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ar-rububiyah, yang berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Harus kita imani, Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya zat yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita, yang akan memberikan kita anak dan keturunan, yang akan memberikan rezeki kepada kita, yang akan memberikan kita seluruh hajat, seluruh kebutuhan yang kita butuhkan di dunia ini, hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala, bukan siapa-siapa. Ini yang harus kita yakin. Kemudian tauhid yang ketiga jenisnya adalah tauhid al-asma' wa sifat, yang kita meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang maha mulia, sifat-sifat yang maha sempurna. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Kata Allah Jalla wa'ala adalah Allah subhanahu wa ta'ala memiliki asma', nama-nama yang maha sempurna, yang maha baik. Fad'uuhu biha, maka berdoalah dengan menggunakan nama-nama yang baik tersebut. Ini nasihat lillah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita merealisasikan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala telah perintahkan kepada kita. Yang kedua kata beliau alaihi salatu wassalam, wali kitabihi, dan untuk Al-Quranul Karim, untuk kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bentuk nasihat untuk Al-Quranul Karim? Adalah dengan kita mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Dan begitu pula kita meyakini bahwasanya Al-Quranul Karim adalah sebuah kitab yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Muhammad alaihi salatu wassalam untuk menjadikan kehidupan beliau dan kita umat beliau menjadi terang benderang, menjadi hidayah, petunjuk yang bisa mengantarkan kita ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Quranul Karim adalah sebab kemuliaan umat Islam, sebab kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana telah Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam ayat yang mulia, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah orang-orang yang paling baik, orang-orang yang paling mulia yang telah Allah subhanahu wa ta'ala hidupkan, keluarkan di muka bumi ini. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ditujukan kepada sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Jalla wa'ala, kalian, yaitu sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah khaira ummah, manusia yang paling mulia, manusia yang paling baik, linnas, yang telah Allah subhanahu wa ta'ala keluarkan di tengah-tengah manusia. Kenapa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena mereka merealisasikan, mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Dan di antara perintah di dalam Al-Quranul Karim adalah al-amr bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Dan ini adalah satu amalan besar yang selalu dikerjakan oleh sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat, mereka mulia ketika mengamalkan Al-Quranul Karim, ketika menerima nasihat dari Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim memerintahkan mereka untuk amar ma'ruf nahi munkar, mereka lakukan. Jadilah mereka orang-orang yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita ingin mulia dengan Al-Quranul Karim, amalkanlah apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Yakinilah bahwasanya Al-Quran akan membimbing kita menuju syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wali rasulihi, dan nasihat tersebut ditujukan untuk Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya adalah agar kita mentaati apapun yang ada dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang datang dari Nabi alaihi salatu wasallam, kita taati. Wa ma umiru, atau afwan, ayat Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma atakum, firman Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam ayat yang mulia, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh, apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kalian, fakhudhuh, maka ambillah, wa manahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang kepada kalian oleh Nabi alaihi salatu wasallam, tinggalkanlah. Maka ini adalah bentuk ketika kita ingin mendapati nasihat dari sisi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita beriman bahwasanya beliau adalah seorang qudwah hasanah, uswatun hasanah, tuntunan yang terbaik sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat yang mulia, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, adalah ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi kalian uswah hasanah, tuntunan yang paling baik, yang paling sempurna. Jadi apapun yang ada dari diri Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari sabda-sabda beliau, apakah itu ucapan ataukah perbuatan-perbuatan beliau, anjuran-anjuran beliau, kita laksanakan. Maka dengan itu kita telah mendapati dan mengambil nasihat dari sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kaum muslimin yang saya muliakan, yang keempat yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bentuk nasihat ditujukan kepada a'immatul muslimin, penguasa-penguasa kaum muslimin, yang mana penguasa kaum muslimin adalah masyarakat biasa, manusia biasa seperti kita. Mereka adalah orang-orang yang juga terjatuh di dalam kesalahan. Artinya mereka butuh nasihat dari Allah, butuh nasihat dari Rasulnya, butuh nasihat dari Al-Quranul Karim. Mereka harus juga dibimbing jalannya agar mereka berada di atas koridor yang benar, berada di atas jalan menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan nasihat kepada para penguasa kaum muslimin telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat yang mulia, Ati'ullah wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, dan taatlah kepada ulil amri, penguasa-penguasa di tengah kalian, pemerintah kaum muslimin yang ada di tengah-tengah kalian. Ini bentuk nasihat kita kepada para penguasa kaum muslimin. Artinya apa? Kita mentaati apa yang ada di sisi mereka. As-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat. Tidak membantah apa yang ada di sisi mereka, tidak mengkritisi apa yang menjadi kebijakan-kebijakan mereka. Dan ketika kita menyampaikan nasihat kepada pemerintah kaum muslimin, haruslah dilakukan dengan cara sir, dengan cara sembunyi-sembunyi. Tidak boleh disebutkan atau disampaikan kritikan tersebut, bahan kritisi tersebut di tengah-tengah halayak ramai. Ini menyelisihi manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika ada salah seorang kalian yang ingin menasehati penguasa, maka hendaknya dia bersembunyi. Secara sembunyi, empat mata menyampaikan hal tersebut. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, falyakhlu bih. Hendaknya dia berdua saja dengan para penguasa tersebut atau pihak-pihak yang berwenang, menyampaikan nasihatnya kepada penguasa. Jangan sampai dia berada di tengah-tengah mimbar Jumat, berada di tengah-tengah jalan raya mengkritisi pemerintah, penguasa kaum muslimin. Ini akan menimbulkan kemudaratan yang besar yang tidak ada dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pernah pula diajarkan oleh beliau. Sahabat-sahabat beliau pun tidak pernah mengajarkan kita. Tabi'in, asba' tabi'in tidak pernah mengajarkan kita untuk mengkritisi secara alaniyah, terang-terangan. Disebutkan di dalam hadis tersebut secara sir, secara sembunyi-sembunyi. Inilah nasihat yang benar yang ditujukan kepada pemerintah kaum muslimin. Begitu pula nasihat yang terakhir yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wa'ammatihim. Nasihat yang ditujukan kepada masyarakat kaum muslimin secara umum. Dan bentuk-bentuk nasihat ini sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayat yang mulia, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idhatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Agar seorang yang menasihati saudaranya kaum muslimin, apakah itu pemerintah kaum muslimin, penguasa kaum muslimin, bil hikmah, dengan hikmah, tidak dengan sesuatu yang brutal, tidak dengan sesuatu kekerasan, bil hikmah. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dakwahkanlah ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang hikmah, wal mau'idhatil hasanah, dan dengan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan ajaklah dia diskusi dengan diskusi yang baik pula, yang jauh dari kekerasan dan ketidakadilan antar sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam majlis kali ini, yang insyaallah taala pada pertemuan berikutnya akan kita tambahkan sedikit faedah apa yang berkaitan dengan hadis ini sebelum kita melanjutkan pada hadis ke-8 yang telah ada dalam Arba'in An-Nawawiyah. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wabihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.